السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الحمد لله segala puji Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan kita melanjutkan pembahasan kita dari kitab At-Tafsir Muyassar juz yang kelima, dan insyaallah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembacaan kita dari surah An-Nisa ayat 61. Baca Bu Fatimah. نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. Ketika dikatakan kepada mereka, kemarilah kepada taat kepada apa yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya, maka engkau melihat orang-orang munafik, mereka menolak engkau dengan penolakan yang keras, menghalangi saja. Al-waw harfu adfin iza zarfiyah ya, sartiyah ya. Naam. Ila fi'lun madin lil majhul lahum jar wa majrur ta'alau fi'lu amrin al-waw fa'ilnya saja. Ila ma jar wa majrur anzala fi'lun madin Allahu fa'il al-waw harfu adfin ila rasuli jar wa majrur ra'aita fi'lun madi ta sebagai fa'il ya. Al-munafiqina maf'ulun bih yasudduna fi'lun mudhari'un al-waw sebagai fa'il anka jar wa majrur sududan maf'ul mutlak. Naam. Wa idza nusahhu haula nusiha dinasihati. Nusiha. Wa idza nusiha haula'i wa pakai tasir biasa aja. Nusiha haula'i. Wa idza nusiha haula'i wa qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila rasuli Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa hudayatin zadi. Wahadihi. Panjang hanya Zah. Enggak, wahadihi. Wahadihi absartal ladzina yadhhuru. Fi'ilnya aktif. Mutadi yudhhirunal iman. Yudhhirunal imana wa yubtinunal kufra. Yubtinunal kufra. Yu'riduna anka i'radan. Ketika mereka ini dinasihatin, katakanlah kepada mereka, kemarilah ta'ala apa yang Allah turunkan kepada Rasulnya Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dengan hudiyat dan pada petunjuknya. Maka engkau melihat orang-orang yang nampak keimanan menampakkan keimanan mereka dan menyembunyikan kekufurannya. Mereka menolak engkau dengan keras. Ya, nami barakallahu fiik wa jazakallahu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila ar-rasuli ra'aital munafiqina yasudduna 'anka sududa. Dan apabila dikatakan kepada mereka, yaitu orang munafik, karena kan kita masih melanjutkan ayat kemarin ya, ayat 60 kemarin bicara tentang orang munafik. Apabila dikatakan kepada mereka, yaitu orang munafik, ta'alu, ya marilah, ya ila ma anzalallah, mengimani apa yang Allah turunkan, wa ila rasul, dan beriman kepada rasul, ra'aital munafiqina, kamu akan melihat orang-orang munafik yasudduna 'anka sududa, akan menolak kamu dengan penolakan yang sekeras-kerasnya. Orang munafik adalah orang-orang yang yudhirunal imana yubtinunal kufra. Mereka menampakkan keimanan, jadi dohirnya mereka mengaku muslim. Mereka sholat sebagaimana orang muslim sholat, tapi mereka menyimpan kekufuran dan permusuhan kepada Islam. Nah, orang-orang munafik ini kalau diajak untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan yang ikhlas, keimanan yang tulus, begitupun ketika mereka diajak untuk beriman kepada Rasul dengan keimanan yang tulus, mereka akan yasudduna 'anka sududa. Mereka akan menolak ya engkau sekeras-kerasnya. Jadi kalau ada orang yang dijelaskan tentang syariat Islam bahwa ini hukum Allah, bahwa ini merupakan ya perintah dalam hadis Rasulullah, kemudian dia menolak dengan penolakan yang sangat keras, maka orang ini ya kita sebut sebagai orang yang munafik. Dan sayangnya orang seperti ini banyak di zaman ini. Banyak orang-orang zaman sekarang kalau bicara tentang hukum Allah, kita katakan hukum ini jelas ada di Quran, hukum ini jelas diatur oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Namun dia menolaknya, maka dia ini adalah orang yang munafik. Karena orang yang beriman itu mengimani Al-Quran secara menyeluruh, ya. Tidak ada satu huruf pun dalam Al-Quran yang ia tolak. Ya, ini sifatnya orang beriman. Kalau orang munafik, ya mereka tidak mau menerima beberapa hukum Allah Subhanahu Wa Taala yang menurut mereka tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka. Makanya kita nggak boleh punya sifat seperti ini. Orang mukmin itu wajib beriman kepada Allah dan Rasulullah tanpa kecuali, tanpa penolakan sedikitpun. Nah, baca Bu Delis. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fakaifa idza asabatuhum musibatum bima qaddamat aydihim tsumma ja'uka yakhlifuna billahi. Tsumma ja'uka yakhlifuna billahi in aradna illa ihsanan wa tawfiqa. Maka bagaimana ketika musibah menimpa mereka yang disebabkan oleh perbuatan mereka sendiri, kemudian mereka datang kepada kamu yang menyelisihi yahlifuna, iya, menyelisihi Allah dan menginginkan kami kecuali yahlifuna, ini kayaknya apa, bersumpah bukan? Apa? Oh, sumpah. Kemudian mereka datang kepadamu, oh, mereka itu apa namanya? meminta uzur gitu ya. Meminta uzur terhadap Allah. Maka jika kami menginginkan. Ini kalau ini lagi itu tidak ya. Dengan jika tidaklah. Tidaklah. Dan tidaklah kami menginginkan kebaikan dan taufik. Tidak kami inginkan kecuali. Tidak kami inginkan kecuali kebaikan dan taufik itu, Ustaz. Alfa'u harfu atfin, kaifa harfu istifham. Iza zorfiyah sartiyah. Asobat fi'lun madin. Fa'ilnya musibatun fa'il bima jar wa majrur qaddamat fi'lun madin al ta'u ta'u ta'nit aidi fa'ilnya him mudafun ilaihi tsumma hatu atfin ja'u fi'lun madin waw sebagai fa'il al kafu maf'ulun bihi yahlifuna fi'lun mudari'un al-waw sebagai fa'il billahi jar wa majrur in Ini jadi harfu syartin tetap Ustaz ya? Enggak, harfu nafiin. Oh, harfu nafiin. In harfu nafiin arodna fi'lun madin na sebagai fa'il illa istis harfu istisnan mulghah ya Ustaz ya? Ya, mulghah. Ihsanan ihsanan jadi apa Ustaz? Maful bih kan tadi ilahnya mulgo. Ihsanan maful bih wa taufiqon maktuf ala ihsanan. Wa kaifa yakunu ha yakunu hala hala Ustaz ya? Ulaikal munafiqin. Kaifa yakunu halu ulaikal munafiqin. Wa kaifa yakunu halu ulaikal munafiqina idza hallat bihim musibatun bisababi ma maqtarufuhu bi aidihim thumma ja'uka ayyuhar rasulu ya'taziruna wa yu'akkiduna laka annahum ma qasadu bi a'malihim tilka illal ihsana wat taufiqo bainal usumi. Maka bagaimana keadaan orang-orang munafik itu ketika musibah menimpa mereka yang disebabkan oleh perbuatan mereka sendiri. Kemudian mereka datang kepadamu wahai Rasul, maka beralasan. Maka mereka beralasan Ustaz ya. Ya. Mereka beralasan, mereka meyakinkan padamu bahwa mereka tidak bermaksud dari amal-amal mereka itu kecuali kebaikan dan taufik antara musuh mana Ustaz ya? Antara perselisihan aja atau pertengkaran. Antara pertengkaran. Nah. Tebar taufik wa jazakillah khairan. Wa fika barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa kaifa idza asabat-hum musibatum bima qaddamat aydihim summa ja'uka yahlifuna billahi in aradna illa ihsanan wa tawfiqa. Maka bagaimana apabila musibah menimpa mereka disebabkan perbuatan tangan mereka sendiri, kemudian orang-orang munafik tersebut mendatangimu seraya bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala, in aradna illa ihsanan wa tawfiqa. Tidaklah kami kehendaki, tidaklah kami menginginkan kecuali kebaikan dan taufik. Nah, ini biasa ya orang kafir, orang munafik. Mereka kalau udah ditimpa musibah, diberikan azab oleh Allah Subhanahu wa taala, baru akan cari-cari alasan. Mencari-cari pembenaran dari perbuatan ya atau dari kesalahan mereka. Ya, ini sifatnya orang munafik. Kalau dikasih musibah, ya, diadab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, baru mereka yang mencari-cari alasan bahwasanya mereka seperti itu sebetulnya hanya mencari kebaikan dan taufik. Ini sifatnya orang munafik. Ya. Nah, Aidi baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ulaikal ladzina ya'lamu Allahu ma fi qulubihim fa'arid 'anhum wa a'idhhum wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligha. Mereka itu adalah orang-orang yang Allah mengetahui bahwa mengetahui apa-apa yang ada di dalam hati mereka. Maka berpalinglah dengan dari mereka dan berilah nasihat mereka dan katakanlah kepada mereka dengan katakanlah kepada mereka ke dalam diri mereka perkataan yang membekas dalam hatinya. ulaika isim isyara, aladina isim mausul sebagai mubtada, ulaika isim isyara sebagai mubtada, aladina isim mausul badal Ustaz ya. Khabar. Khabar aja. Khabar. Oh, khabar. Ya'lamu fi'il mudhari. Allahu lahu jalala sebagai fa'il. Ma isim mausul sebagai maf'ul bi. Fi kulubi jar majrur. Im mudhaf ilai. Alfa. Aku jawab. Alfa huruf atof arid fiil amr fa'ilnya dhamir mustatir anta anhum jar majrur alwawu harfu atof idhum fiil amr hum maf'ul bi alwawu huruf atof kul fiil amr lahum jar majrur sebagai maf'ul bi fi anfusihim fi anfusi jar majrur him mudhaf ilai qaulan perkataan maf'ul bi tadi ya balighun na'at balighun na'at ketutup saya paham ulaika humul ladina ya ya'lamu wahu haqiqatan haqiqatan ma fi qulubihim. Jangan ditanwinin dia mudhaf haqiqatan. Haqiqatan ma fi qulubihim minan nifaqi fatawalla anhum wa hadhirhum min su'i ma hum alaihi wa qul lahum qawlan mu'thiran fihim yajiran lahum. Mereka itu adalah orang-orang yang Allah mengetahui hakikat apa-apa di dalam hati mereka dalam bentuk dalam hal kemunafikan, maka berpalinglah dari mereka dan nasihatilah mereka dari keburukan apa-apa yang ada padanya, dan katakanlah kepada mereka perkataan yang membekas di dalam kepada mereka wa jazirul lahum dan membekas juga itu jazirul ya, sama terima barakallahu fiik wa jazakallahu khair wa iyyakum assalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. Mereka itulah orang-orang yang Allah Maha mengetahui apa yang ada dalam hati mereka, maka berpalinglah dari mereka dan berilah mereka pelajaran atau peringatan, dan katakanlah kepada mereka, pada diri mereka, perkataan yang membekas dalam hati mereka. Jadi Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang disembunyikan oleh orang-orang munafik, ya. Jadi Allah Maha mengetahui siapa saja di antara yang hidup ya di sekitar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyembunyikan kekufuran dalam hati mereka. Maka Allah memerintahkan untuk berpaling dari orang-orang munafik. Artinya jangan menjadikan mereka ya sebagai teman dekat. Wa'idhum. Dan berilah pelajaran mereka. Ya. Wa'kun lahum. Dan katakan kepada mereka. Fi anfusihim. Ya, pada jiwa mereka. Qawlam baligha. Artinya orang-orang munafik itu harus didakwahi gitu ya. Harus diberikan peringatan bahwa apa yang mereka lakukan itu keliru, sehingga mereka harus membuang sifat nifak dalam hati mereka dan beriman dengan keimanan yang tulus. Nah, kita akan baca. Coba sekarang. Coba ya. Namaste. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma arsalna mir rusulin illa liyuta'a bi'idznillah. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah. Wastaghfara lahumur rasulu لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا. Dan tidak kami utus dari Rasul melainkan untuk ditaati dengan izin Allah, dan jikalau mereka ketika mereka apa menganiaya diri mereka sendiri, mereka datang kepadamu, maka mereka meminta ampunan Allah dan memohon ampunan bagi mereka Rasul, tentu mereka mendapati Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Al-Waw harfu 'atfin. Mana nafiyah arsalna fi'il madi, na dhamir muttasil sebagai fa'il, mir rasuli maf'ulun bi, illa harfu istisna liyuta'a jar wa majrur salah liyuta'a lam harfu harfu ta'lil lamukai ya Ustaz. Yuto'a fi'il mudore mansubun yuto'a, mansubun bila mikai. Nah, ininya fa'ilnya bagaimana? Kalau lihat kan fi'ilnya fi'il majhul. Oh iya, mabni lil majhul ya. Iya, jadi ntar dia naibul fa'ilnya. Tapi naibul fa'ilnya huwa ya Ustaz ya. Iya, huwa ya Ustaz. Bi'idni jar wa majrur. Allahi lafzul jalalah. Ini hanya rasul ya, Afan. Tadi baliknya ke rasul naibul fa'il. Nah, Ustaz. Bi'idni jar wa majrur. Allahi lafzul jalalah sebagai mudhafun ilaih. Al-waw harfu atfin. Law harfu syartin. Anna harfu taukid wa nasbin, hum isim anna, id dorfiyah syartiyah, dolamu fi'il madi, waw sebagai fa'il, anfusa maf'ulun bih, hum mudhafun ilaih, ja'u fi'il madi, wawnya sebagai fa'il, al-kafu maf'ulun bi, fa harfu atfin, istaghfaru fi'il madi, waw sebagai fa'il, Allah lafdhul jalalah sebagai maf'ulun bi, al-waw harfu atfin, istaghfara fi'il madi, lahum jarwa majrur, ar-rasulu fa'il, lawa jadu lamnya harfu jawab, wajadu fi'il madi, wawnya sebagai fa'il, allaha lafdul jalalah sebagai maf'ulun bi, tawwaba maf'ulun bi, tani rahiman na'at. Wa ma ba'athna mirusulin, wa ma ba'athna mirusulin, mirusulina illa liyustajaba lahu bi amrillahi ta'ala wa qada'ihi, walau anna ha'ula'i alladhina zolamu anfusahum biqtirafis sayyiati Ja'uka ayyuhar rasulu fi hayatika ta'ibina sa'ilina Allaha an yaghfira lahum dzunubahum wastaghfarta lahum lawajadu Allaha tawwabar rahima. Dan kami tidak mengutus seorang rasul dari rasul-rasul kami kecuali diterima seruannya dengan kehendak Allah Ta'ala dan ketetapannya. Jika orang-orang yang menganiaya diri mereka dan berbuat kesalahan datang kepadamu, wahai Rasul, saat kamu masih hidup dengan bertaubat, bertaubat kepada Allah agar mengampuni dosa-dosa mereka, dan kamu meminta ampunan bagi mereka. Mereka mendapati Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa fiik barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a bi idznillah. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Dan tidaklah kami mengutus seorang rasul kecuali agar ia ditaati dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mentaati Rasul itu merupakan salah satu bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena para rasul adalah utusan Allah. Sehingga dengan kita mentaati para rasul, maka artinya kita mentaati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak membedakan ya petunjuk yang datang dalam Al-Qur'an ataupun petunjuk yang datang dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keduanya kita terima sebagai dua sumber utama dalam hukum Islam. Walau annahum, dan kalaulah sekiranya mereka idzalamu anfusahum, ketika mereka berbuat zalim kepada diri mereka sendiri, ja'uka, lalu kemudian mereka mendatangimu, fastaghfirullah, kemudian mereka meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, wastaghfarlahumur rasul, dan ya rasul pun meminta ampun kepada mereka, lawajadullaha tawwabar rahima, niscaya mereka akan mendapati Allah Maha Menerima Taubat lagi Maha Penyayang. Ayat ini menunjukkan bahwasanya kesalahan apapun yang dibuat oleh manusia, apakah itu kenifakan, kekufuran, ya, kesyirikan, kalau mereka bertobat ya dengan taubatan nasuha, lawajadullaha tawwabar rahima, mereka akan mendapati Allah Maha Menerima Taubat dan Maha Penyayang. Makanya kalau ada orang misalnya dari kecil ya kafir, kemudian misalnya masuk Islam dalam usia 50 tahun, maka diantara bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dan kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala, Allah hapuskan seluruh kesalahannya sebelum dia masuk Islam. Bahkan dikatakan dia seperti bayi yang baru lahir ya, tanpa dosa. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Maha ya pengasih kepada para makhluk-Nya. Dan bentuk kasih sayangnya ini berlaku untuk semuanya. Jadi mau orang beriman, yang memang beriman dari lahir, ataupun orang yang masuk Islam di usia senja misalnya, maka Allah menerima taubat kepada siapa saja yang bertaubat dengan taubatan nasuha. Nah, lanjutkan. Baca buku niat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. dan tidaklah demi Tuhan, falanya itu tidaklah ya, dan tidaklah demi Tuhanmu mereka tidaklah beriman sehingga mereka menjadikan engkau hakim ya, menjadikan engkau hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan di antara mereka. Kemudian mereka tidak menemukan atau tidak mendapatkan di dalam hati mereka keberatan atau hambatan dari apa yang engkau putuskan, dan mereka menerima dengan berserah diri ya, dengan kerelaan atau dengan berserah diri. Al-wawu harfu atfin, la lanafiyah, al-wawu harfu qasam, rabbi mudhafun ilai, al-kafu mudhafun ilai, la harfu nafin, yu'minuna fi'il mudhari dengan al-wawu sebagai fa'il, hatta harfu goyatin, harfu goyatin atau zarf zaman ya? Harfu goyatin ya Ustaz? Harfu goyatin sama nasbin aja, karena setelahnya kan fi'il mudhari mansub. Harfu goyatin wa nasbin yuhakimu fi'il mudhari mansubun bi hatta al-wawu sebagai fa'il, al-kafu maf'ulun bi fima jar wa majrur syajara maf'ulun bi fani baina zarf zaman hum mudhafun ilai. Tsumma harfu atfin la nafyin yajidu fi'il mudhari fi anfusi jar. Dia kenapa mansub ya? Kan harusnya la yajidu. Nah, ini kenapa semua la yajidu? Ini isim la-nya la itu ya? Nanya lah nafiyah, lah nafiyah emang gak punya amal. Iya, ya jidu, fi'il mudhari ya, mudhari, mansub ya. Kenapa dia mansub pertanyaannya? Isim lah ya. Bukan, ini lah harfu nafiyin ya. Ayat nah, nafiyah itu gak ada amalnya. Kenapa ya? Karena sih ma'atuf ya. Kan oh ma'atuf ya? Hah, tumma ya? Jadi gini loh, kalau setelah huruf atuf adalah gak ngaruh, tetap aja hukumnya berlaku. Jadi, sumala ya jidu ini ma'atuf ke ini hakimu, makanya dia masuk. Oh, nah, nama hatta ya, karena dia masuk bun bihatta ya. La harfu nafiin yajidu fil mudhari mansub maktuf dengan yuhakimu fi anfusihim fi anfusi jarwa majrur him mudhafun ilai harojan maf'ulum bih dari yajidu mimma jarwa majrur qadaita fil madhi dengan fa'ilnya anta. Al-wawu harfu atfin, yusallimu fi'il mudhari dengan al-wawu sebagai fa'il, tasliman, maf'ul mutlak ya. Maf'ul mutlak ya Ustaz. Ya. Tasliman, maf'ul mutlak kan dari salimu. Tasliman kan. 65. Aqsamallahu ta'ala binafsihil karimati an ha'ula'i la yu'minuna haqiqati hatta ya ja'aluka hukman fima waqa'a bainahum min naza'i fi hayatika. Min naza'in. Ya, ingat ya, jadi hukum asalnya isim itu munsharif ya. Jadi kalau ibu baca gue tempat tanya kayak tadi harus ada alasannya, entah dia di mudhof. Ini kan enggak okay. Jadi apa-apa. Nah. Min naza'in fi hayatika. Wayataha kamu ila sunnatika ba'da mamatika. Tumala yajidu fi anfusihim doyikon mimang taha ilaihi hukmuka ya. Wayun kodu ma'ada. Wayan kodu ma'ada lika. Ingkiyadan ya. Ya. Ingkiyadan. Taman. Fal hukmi. Fal hukmu bima ja'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Ini kan fa'ilnya ja'a. Rasul ya. Ja'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal kitabi wasunnati fi kulli sya'ni min sya'nin. Nah, sya'nin tadi yang musharif ya. Fi kulli sya'nin min Sya'unal hayata min hayati. Oh iya, mudhof ilaih. Min su'unal hayati min su'uni. Kan su'uni. Iya ya, jar-jar. Min su'uni. Berarti ngiranya ini jangan mudhakar salim. Iya. Nah, ini jamak tafsir dari sya'an, sya'an su'un. Min sya'an ya. Urus. Min sya'un ya, su'unin ya. Min syu'unil hayati. Min syu'unil hayati min somimil imani ma'ar ridho wat taslima. Wat taslimi. Ridho. Ma'ar ridho wat taslimi. Wat taslimi. Oh iya, ma'atuf ke itu ya. Ridho ya. Ma'ar ridho wat taslimi. Allah Ta'ala bersumpah dengan zat yang mulia bahwa mereka tidaklah mereka hakikatnya tidak beriman sampai engkau sampai mereka menjadikan engkau sebagai hakim pada apa atau pada perkara yang terjadi di antara mereka dari pertengkaran saat engkau masih hidup, dan mereka menghukumi kepada sunnahmu setelah kematianmu. Kemudian mereka tidaklah merasakan pada hati mereka kesempitan atau kesusahan terhadap keputusan akhir dari keputusanmu, dan mereka patuh akan hal itu dengan kepatuhan yang sempurna, dan berhukumlah atas apa yang telah datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari kitabnya dan sunnahnya, dan pada semua urusan dalam urusan-urusan kehidupan itu adalah inti keimanan bersama keridoan dan penyerahan diri. Baik ya. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Fika barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً. Maka tidaklah demi Rabbmu, tidaklah mereka beriman sampai menjadikan engkau, wahai Nabi Muhammad SAW, sebagai hakim terhadap apa yang terjadi di antara mereka. Kemudian mereka tidak mendapati dalam diri mereka ada keberatan. Mimma qadait, dari apa yang telah engkau tetapkan. Wa yusallimu taslima. Dan mereka menerima dengan penerimaan yang baik. Jadi di antara sifat orang yang beriman kepada Rasulullah SAW, menjadikan Rasul sebagai hakim. Ya, sebagai hakim ya terhadap apa-apa yang terjadi di antara kita. Jadi kalau kita mengaku beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita harus mengembalikan semua urusan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana ayat yang sebelumnya gitu ya, bahwa Allah memerintahkan kita untuk taat kepada Allah, kemudian taat kepada Rasul, dan juga taat kepada para pemimpin. Ya. Jadi di antara bentuk ketaatan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah menjadikan hadis Rasulullah sebagai ya pijakan. Ketika ada perselisihan, kita kembalikan hukumnya kepada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa la yajidu fi anfusihim haraja. Kemudian mereka tidak mendapati dalam diri mereka ada keberatan, mimma qadaita, dari apa yang kalian tetapkan. Ya. Wa yusallimu taslima, dan mereka menerima dengan penerimaan yang baik. Jadi meskipun ayat ini awalnya bicara tentang orang munafik, tapi maknanya berlaku untuk kita. Artinya kalau ya yang dipahami dari ayat ini, kalau kita mengaku taat ya, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita harus menerima semua sunnah-sunnah yang telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita wajib menjadikan Rasulullah sebagai qudwah hasanah kita, sebagai teladan yang baik yang kita ikuti seluruh perkataannya, perbuatannya, dan juga takrirnya. Ini baru sifat seorang muslim sejati. Nah, Lanjut ya. Siapa lagi nih mau baca nih? Baca Ustaz Buhari ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به أَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَسْبِيتًا. Nanggung itu tafsirnya sampai 68, jadi sampai 68 juga. Oh ya. Waiza. Ya. Waiza la'atainahum minal ladun. Nah, gitu bacanya. Waiza la'a. Bukan la, tapi la'a. Wa idzal la'atainahum min ladunna ajran azima. Satu lagi. Wala hadainahum. Wala hadainahum siratam mustaqima. Ada yang ngerti ya. Walau anna katabna. Dan jika sesungguhnya. Dan kalaulah sekiranya kami tetapkan kepada mereka atau perintahkan kepada mereka, ya. Dan gimana, Ustaz? Ini kan law itu kan kalaulah ya. Dan kalaulah sekiranya kalaulah kami menetapkan. Dan kalaulah sekiranya kami tuliskan, ya, wajibkan, ya. Alaihim kepada mereka anik tulu angpusakum supaya memerangi. Supaya diri, kalian membunuh diri-diri kalian. Supaya kalian membunuh diri kalian, awikhruju atau keluar dari daerah kalian, mafa'alu apa yang mafa'alu tidaklah mereka melakukannya kecuali sedikit diantara mereka. Tidaklah mereka melakukannya kecuali sedikit dari mereka, walau anahum dan jika sesungguhnya mereka fa'alu mengerjakan ma yu'azuna apa yang apa yang di apa namanya dinasehati. Oh, apa yang dinasehatinya, maka ada kebaikan buat mereka, wa asyadda tasbita, dan lebih menguatkan keimanan. Dan lebih menguatkan ya. Dan apabila la atainahum memberikan wa idzal la atainahum, dan kalau begitu kami akan berikan kepada mereka, dan kalau begitu kami akan memberikan kepada mereka pahala yang besar. Naam. Wala hadainahum, dan yakin kami akan menunjukkan memberikan hidayah kepada mereka, memberikan hidayah kepada mereka dengan jalan yang lurus. Naam. Ya, Rob. Al-wawu harfu atfin. Lau apa? Harfu apa? Lau harfu syartin aja. Harfu syartin. Anna ismu inna harfu nasbin wa taukidin. Katabna fi'lun madi. Na fa'ilun. Fa'ilun. Nanya fa'ilnya. Na fa'ilun alaihim jar majrur. Anik tulu hanya harfu masdarian aja. An harfu nasbin iktulu fi'lun amr. Uktulu fil amr. Uktulu fil amr al wawu fa'ilun angfusa maf'ulun kum mudhofun ilaih. Awi khruju au harfu atfin. Au harfu atfin ikhruju fi'lun amr. Fi'lun amrin. Al-wawu fa'ilun min diyarikum jar majrur kum mudhofun ilaih. Ma harfun nafin fa'alu fi'lun madi. Al-wawu fa'ilun hu Bukan hu, al-ha'u, maf'ulun. Al-ha'u, maf'ulun. Illa harfu istisna, qalilun musnasna. Gimana? Illa harfu. Maf'aluhu illa qalilun minhum. Nah, ini qalilun jadi apa nih? Qalilun mustasna. Ini badal ya, badal dari wawunya. Oh, badal ya. Ini kan namanya tidak sempurna, sempurna negatif ya. Sempurna negatif berarti kan dia boleh badal, boleh mansub kan. Ingat kalau waktu pelajaran tentang istisna, jadi kalau istisna itu keadaan kalimatnya sempurna tapi negatif, maka dia boleh badal, boleh mansub. Dan di sini dia sebagai badal ya. Jadi qalilun badal dari waw sebagai fa'il yang marfu. Qalilun badal ya. Minhum jar majrur. Al-waw harfu atfin lau annahum lau. Harfu syartin. Harfu syartin. Anna harfu nasbin wa taukidin hum. Isim anna. Ya. Fa'alu fi'lun fi'lul madi. Al-waw fa'ilun. Ma mapulun. Yu'azuna. Ya. Isim mausul sebagai maful bih. Yu'azuna. Isim mausul mapulun. Yu'azuna fi'lun mudore. Al-waw fa'ilun. Al-waw fa'ilun bihi jar majrur. Ini itu majhul. Jadi wawnya naibul fa'il. Oh, al-wawnya naibul fa'il. Bihi jar majrur. Lakana lam harfu lamuke. Harfu jawab aja. Harfu jawab. Kana fi'lul madi nakis. Tarpa ulis nawatan simul khobaro. Khairon khobar kana mu'akhor. Mungkodam. Yang mana barkan mukaddam? Khairon lakana khairul lahum. Oh ya, naam. Lahum ini bukan nomor mukaddam, dia isimnya tuh udah disebutin sebelumnya. Oh iya, khairon jadi khobar kana. Ya. Lahum jar majrur wa asyadda tasbita alwaw harfu atfin asyadda fi'lun madi tasbit madi, bukan dia maktub ke khairo. Al-waw atfin asyadda ma'tufun. Tasbitan jadi maknat. Tamyiz. Al-waw harfu atfin iza jorob. Jorpun. Jorob. Izan itu harfu jawab. Oh, harfu jawab. La nahiyah. Lanya lam taukid. Lam taukid. Atainahum fi'lun madi mudhari. Fi'l madi nanya fa'il humnya maf'ul bih. Nanya fa'ilan hum maf'ulun bih. Minal ladunna min ladunna jar majrur. Nanya mudhafun. Nanya mudhafun ilaih. Ajron maf'ulun. Badal. Ajron itu maf'ul bih dari atainahum tadi. Maf'ul bih kedua. Ajron maf'ul bih aziman jadi na'at dari ajron. Al-waw harfu atfin la hadainahum la lamnya lam taukid. Lam taukid hadaina fi'lun madi na fa'ilun. Hum maf'ulun. Siratam mustaqima siraton jadi maf'ulun. Maf'ul bih. Ya? Maf'ul bih mustaqima jadi na'at dari sirat. Nah. Ayo baca tafsirnya. Tafsirnya bismillahirrahmanirrahim. Walau ajabna ala haula ilmunafiqina. Aujabna ala haula ilmunafiqina almutahakimina ila toguti ayak tula ba'duhum ba'd. Au ayah ruju min diarihim mastajaba lizalika illa adada qalil illa adadu adada adadun qalilun minhum adadun qalilun minhum walau annahum istajabu lima yunsahuna bihi lakana zalika nafi'an lahum wa aqwa li imanihim wa aqwal imanihim wali a'tainahum min indina sawaban azim. Wali tapi wala a'tainahum lam taqit ini. Wala a'tainahum min indina sawaban azima fi bid dunya wal akhirati. Wali arsyidat wal. Wal ini lamnya lam taqit lagi wala arsyadnahum. Wala arsyadnahum wa wafaqnahum ila tariqillahil qawimi. Naam. Masya Allah. Terjemahin belum? Ayo terjemahin dulu. Walau ajabna dan jika. Dan jangan artin jika, kalau tuh kalaulah gitu aja. Oh, dan kalaulah. Dan kalaulah aku berikan. Kami wajibkan kepada orang munafik. Kami wajibkan. Dan kalaulah kami wajibkan kepada mereka orang-orang munafik yang menghukumi. Ila togut yang berhukum kepada togut ayat supaya membunuh di antara mereka sebagian mereka atau keluar dari daerah mereka. Mas tajaba lizalika, tidaklah dijawab. Ya. Mas tajaba ya, misalnya mereka tidak akan menjawab seruan tersebut. Tidaklah mereka menjawab seruan tersebut kecuali ada di kolilin minhum, jumlah yang sedikit dari mereka. Dan jika sesungguhnya mereka menjawab apa yang yunsohuna, apa yang dinasihati kepada mereka, maka ada hal itu bermanfaat untuk mereka. Dan wa aqwali imanihim, yang menguatkan keimanan mereka. Dan wali atainahum, dan kami akan berikan kepada mereka min indina sawaban dari pahala yang besar dari kami, pahala yang besar di dunia dan di akhirat. Wa arsyadnahum, dan akan kami bimbing mereka, dan kami wawafaknahum ila, dan bimbing akan memberikan taufik kepada mereka dengan jalan Allah yang kuat, jalan yang lurus. Ya, nah. Jalan Allah yang lurus. Masyaallah. Tabarakallah fiik wa jazakallahu khairan. Wa iyyakum ya Ustaz Karim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. Dan kalaulah sekiranya kami wajibkan kepada mereka agar mereka membunuh diri mereka sendiri. Maksudnya sebagian mereka membunuh sebagian yang lain. Awi khruju min diyarikum, atau kami perintahkan keluarlah kalian dari rumah-rumah kalian. Ma fa'aluhu illa qalilum minhum. Niscaya mereka tidak akan melakukannya kecuali sedikit di antara mereka. Ya. Walau annahum fa'alu ma yu'adu nabihi, dan kalaulah sekiranya mereka melakukan apa yang dinasihatkan kepada mereka, lakana khairalahum, niscaya itu lebih baik kepada mereka, wa asyadda tasbita, dan lebih menguatkan keimanan mereka. Wa idzal la'atainahum min ladunna ajran 'azima, dan kalau begitu, artinya kalau mereka melaksanakan apa yang diperintahkan, niscaya Allah akan berikan kepada mereka, ya, kami akan berikan kepada mereka dari sisi kami pahala yang besar. Walhadainahum, dan kami akan berikan kepada mereka, ya, petunjuk, ya, hidayah kepada jalan yang lurus. Ya. Nah. Jadi ayat ini menjelaskan bahwasanya di antara sifat orang munafik, ya, mereka tidak mengikuti perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal kalau mereka mengikuti apa yang diperintahkan kepada mereka, niscaya itu lebih baik kepada mereka dan lebih menguatkan keimanan mereka. Dan kalau mereka mengikuti apa yang Allah perintahkan, Allah akan berikan kepada mereka pahala yang agung. Dan Allah akan berikan petunjuk kepada mereka, ya, jalan kepada jalan yang lurus. Dan ini berlaku untuk semuanya, ya. Jadi kalau kita ingin mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita harus meniti jalannya. Terkadang kan ada orang yang misalnya pelaku maksiat gitu ya. Kemudian kita nasihati, ya ente maksiat terus kapan tobatnya? Nah, itu banyak yang menjawab, ya ini mah nunggu hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini jawaban yang keliru ya. Justru kalau kita mau mendapatkan hidayah, tempuhlah jalan-jalan menuju hidayah. Jadi jangan nungguin sadar tiba-tiba, enggak. Orang itu kalau mau mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau mau istiqomah di jalan kebenaran, ya tempuh jalan-jalannya. Ya kalau udah tahu salah, jangan ditempuh jalan tersebut. Justru kalau mau dijauhkan dari jalan kesesatan, mendekatlah kepada jalan hidayah. Makanya kan di sini dikatakan walahadainahum siratam mustaqima, dan ya akan kami berikan hidayah kepada mereka menuju jalan yang lurus. Jadi kalau kita mau mendapatkan hidayah, ya tempuhlah jalan menuju hidayah. Nah, saya mungkin sampai sini untuk materinya, kita lihat beberapa pertanyaan. Bu Marsi di tafsir ayat 65, jama taksir min syu'uni. Ane bingung di surat Al-Kahfi ayat 6, al-mal wal-banuna. Oh, beda ya. Jadi kalau, tadi mana? Syu'un. Sya'nun syu'un. Ya. Kalau syu'un itu memang jama taksir, artinya kita enggak, menemukan kalimat syu'un jadi syu'in gitu ya kan, kalau jama' mudzakkar salim kayak gitu ya, syu'un syu'in. Enggak, kalau syu'un itu memang jama' taksir. Ketika marfu syu'unu, kalau mansub syu'una, kalau majrur syu'uni, kayak gitu ya. Jadi kalau syu'un memang jama' taksir. Beda sama yang Ibu tanyakan. Kalau Bu Marsi bilang banun, ah kalau banun yang ada di dalam surah Al-Kahfi al-malu wal banuna gitu kan. Ah itu memang kalau banun itu namanya mulhaq. Mulhaq bijam'il mudzakkar salim. Dia sebenarnya bukan jam'il mudzakkar salim, tapi mulhaq. Mulhaq itu artinya mirip. Mirip dengan jam'il mudzakkar salim. Makanya kalau banun kan memang ada istilah banun, ada istilah banin ya. Ada istilah banun, ada istilah banin. Jadi emang kalau banun dan banin memang dia hukumnya seperti hukum jam'il mudzakkar salim. Tapi kalau syu'un, ya ini emang syu'unun, syu'unan, syu'unin ya. Jadi jelas beda. Yang satu jamak taksir, yang satu jamak mudzakkar salim. Bu Kurniati bertanya ayat 66. Di awal ayat ada kata walau. Kalau dari arti sepertinya bukan sekiranya tapi sekalipun. Anak cerdik itu ada yang nyebut harfu goyah dan dia nggak punya amil dalam iur. Mohon penjelasannya Ustaz. Itu ayat berapa ya? Coba baca lagi tadi. Ayat 66 ayat. 66. Oh ya. Jadi memang kalau walau itu bisa artinya kalau bisa artinya sekalipun, tergantung konteks kalimatnya. Ya. Kayaknya kalau di sini kita artikan kalaupun atau sekalipun, maknanya sama-sama sempurna ya. Ini kan jawabannya ada di sini ya. Kalau kami wajibkan kepada mereka, niscaya mereka tidak melakukannya. Itu bisa. Atau sekalipun kami wajibkan kepada mereka untuk membunuh diri mereka sendiri, mereka tidak akan melakukannya. Ya, jadi memang kalau walau itu, dia sama kayak wa in kana. Ya. Walau itu sama kayak wa in kana. Bisa diartikan kalau dan jika, atau bisa diartikan sekalipun tergantung konteks kalimatnya. Ya. Misalnya kita ngomong kayak gini. Sa'adhabu ila baitika wa in kana al-mataru nazilan. Ya. Kita ngomong gitu kan? Sa'adhabu ila baitika al-yawma. Saya akan pergi ke rumah hari ini. Wa in kana al-mataru nazilan. Tentu kalau kalimatnya seperti ini, kita enggak bisa ngatin jika. Karena kalau kita ngatin jika enggak nyambung kalimatnya. Coba kita ngatin jika, jadinya kan saya akan ke rumahmu hari ini dan jika hujan turun. Ini enggak akan dipahami. Jadi kalau konteksnya kayak tadi, wa in kana al-mataru nazilan artinya sekalipun hujan turun. Ya sa'adhabu ila baitika al-yawma wa in kana al-mataru nazilan sekalipun hujan turun. Nah, ini sama dengan law ini. Jadi tergantung konteks kalimatnya, ya. Tergantung konteks kalimatnya. Nah, kalau huruf goyah itu makna goyah itu kan tujuannya. Makna dari goyah itu tujuan. Kenapa hatta disebutkan sebagai tujuan? Karena sehingga itu kan menunjukkan batasan. Makanya hatta itu pakai, ya istilahnya adalah harful goyah, huruf tujuan. Seperti kalau dalam ayat. Ya salamun hiya hatta matla'il fajr, keselamatannya itu sampai terbitnya fajar. Berarti fajar itu adalah batasannya. Itulah kenapa hatta disebut dengan harful ghoyah, karena ghoyah itu artinya tujuan. Yaitu batasannya seperti itu ya. Nah, mungkin sampai di sini materi kita pada hari ini, semoga apa yang kita baca bermanfaat. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.